يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'azanallah wa iyyakum minan nar. Para hadirin sekalian, barakallahu fiikum, telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana sejarah awal munculnya gerakan Khawarij, gerakan teroris yang merusak persatuan kaum muslimin di masa-masa khalifah. Telah disebutkan bahwa semenjak terbunuhnya Umar ibn Khattab, yang mana yang membunuh adalah Abu Lu'lu'ah, bukan Abdurrahman al-Muljim, tetapi yang saya maksud adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, maka setelah itu berkembanglah adanya terbunuhnya khalifah yang ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, pada tahun ke-35 Hijriah. Dan ini tidak lepas dari apa yang telah direncanakan oleh Ibnu Saba, yakni Abdullah ibn Saba, orang Yahudi, yang telah membuat kondisi demikian yang terjadi. Maka tidak sampai sejauh itu Ibnu Saba melakukan gerakan-gerakan di tengah kaum muslimin. Maka selanjutnya kita bacakan ucapan mu'alif, wakana, pada halaman ke-9. Wakana min tabi'i ayyubai'a bil khilafah ba'dahu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu, dan adalah minat tabi'i, sudah menjadi tabi'inya di bai'atnya khalifah setelah wafatnya Utsman ibn Affan, yaitu di bai'atnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wa qad tamat lahul bai'ah, dan telah sempurna bai'at pengangkatan terhadap Ali bin Abi Thalib min aksaril muslimin, mayoritas kaum muslimin membai'at kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Illa anna Muawiyah, hanya saja sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang dipercaya oleh Nabi menulis Al-Quran. Sahabat Muawiyah adalah sahabat yang dipercaya oleh Nabi SAW menulis Al-Quran. Dan juga sahabat yang diangkat jadi amir sebagai gubernur di Syam pada masa Umar ibn Khattab. Ini menunjukkan bahwa Muawiyah adalah sosok sahabat yang mulia. Namun lihatlah, illa anna Muawiyah, hanya saja Muawiyah, wa man ma'ahu min ahli Syam, dan orang-orang yang bersamanya dari penduduk Syam. Penduduk Syam yang waktu itu dipimpin oleh Muawiyah, lam yud'inu lidzalik, lam yud'inu, mereka tidak tunduk, tidak menunjukkan bai'atnya kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Muta'allilin, karena Muawiyah dan para sahabat yang bersamanya, na'am, beralasan. Muta'allilin, mereka beralasan biwujubil mubadarati ilal qisas, untuk wajibnya menyegerakan al-qisas. Qisas, pembalasan atas terbunuhnya sahabat Utsman. Siapa yang membunuh Utsman, maka harus dikisos. Dan ini yang diminta oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Hanya saja Muawiyah dan orang yang bersamanya di negeri Syam tidak langsung menampakkan baiatnya dengan alasan wajibnya bersegera untuk melakukan qisas min qatlati Utsman, dari pembunuhnya sahabat Utsman Ibni Affan radhiyallahu anhu. Ini alasan Muawiyah dan ini ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu anhu wa man ma'ahu. Wa kana Ali yaqul, adapun sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu an, adkhul fina dakhala fihi an-nas, masuklah kepada kami. Maksudnya masuklah bergabung bersama jamaah kaum muslimin. Dakhala fihi an-nas, yang telah masuk kepadanya para manusia. Wa hakimhum ilayya, ahkum fihim bil haq, dan hakimhum ilayya, serahkan hukum qisas kepada saya. Ahkumu fihim bil haq, saya akan memberikan hukum qisas dengan benar. Jadi istihadnya Ali bahwa tidak mungkin menegakkan qisas kecuali mesti ada seorang hakim. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menasihati kepada Muawiyah, berbaiat kalian, bergabung kalian bersama jamaah kaum muslimin. Adapun hukum qisas terhadap para pembunuh sahabat Utsman, ilayya, kepada kami. Maksudnya Ali bin Abi Thalib, bagaimana akan ditegakkan qisas kepada pembunuh Utsman? Sementara tidak ada penguasa, mustahil. Sehingga oleh karena itu beliau mengajak kepada Muawiyah untuk bergabung, berbaiat kepada beliau. Barakallahu fiikum. Ini kondisi penduduk negeri Syam, yang waktu itu gubernurnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Idafatun ila anna Aisyata wa Talhata wa Zubair kharaju ilal Basrah. Di samping itu pula, di samping penduduk kota Syam, juga di sana ada Aisyah. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Talhata, dan juga Talhah radhiyallahu anhu, dan Zubair ibni Awam, sahabat. Kharaju ilal Basrah, mereka keluar ke Basrah, mughadibin wa talibin bidami Utsman. Sama, mereka dalam kondisi marah menuntut terhadap darahnya Utsman. Maksudnya para pembunuh Utsman harus segera diadili. Ini juga tuntutan dari sahabat yang lainnya. Hawala Aliun radhiyallahu anhu ikna'a Aisyata radhiyallahu anha. Maka hawala Aliun, Ali radhiyallahu anhu berusaha ikna', memuaskan, memahamkan kepada Aisyah radhiyallahu anha wa Talhata wa Zubair radhiyallahu anhum bidarurati al-mubayah summal qisas man min qatlati Utsman, bahwasanya beliau mematangkan atau memahamkan kepada tiga sahabat tadi, Aisyah, Talhah, dan Zubair radhiyallahu anhum, bidaruratil mubayaah, pentingnya membaiat seorang pemimpin. Karena Khawarij mereka terus bergerak melakukan kerusakan. untuk menangkap, menghakimi para pembunuh Utsman butuh seorang penguasa. Maka dipahamkan kepada mereka. Kemudian setelah adanya baiat kepada pemimpin, summal qisas. Kemudian dilakukanlah qisas min qatlati Utsman, dari pembunuh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Wa antahal amru bil muwafaqah ala zalik. Selesai urusan. Intahal amru, selesai urusan. Pendapatnya tiga sahabat ini, Aisyah, Talha dan Zubair, memahami. Memahami apa yang dipaparkan oleh sahabat Ali, bil muwafaqati ala zalik, untuk bersepakat mengangkat seorang pemimpin. Namun wa fil yaumi tali, namun pada hari berikutnya, taharraka du'atul fitnah, bergeraklah para penyeru-penyeru api fitnah. Du'atul fitnah, penyeru api fitnah. Wabada'u bil munawasyat min kila tarfain. Mereka mulai. Bada'u, para penyulut api fitnah yang tidak menginginkan persatuan kaum muslimin, bada'u bil munawasyat, mulailah mereka membenturkan min kila tarfain, membenturkan dari kedua kelompok. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha, Talhah dan Zubair radhiyallahu anhum. Fadanna as-sulaha min kulli fariqin minhum, sehingga dhanna masing-masing as-sulaha, orang yang telah melakukan perdamaian, orang yang bergabung bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan orang yang bersamanya Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair, dhanna, menyangka, min kulli fariqin minhum, masing-masing kelompok dari mereka, annal fariqal akhar ghadara bihi, bahwa masing-masing pihak melakukan ghadar, pengkhianatan. Pengkhianatan, tidak mengakui perdamaian. Dan wantahatil ma'rakatu allati urifat bada dalik bi mauqi'atil jamal. Dan berakhirlah peperangan yang urifat, yang dikenal kejadian peperangan ini dengan perang jamal, perang unta. Karena Aisyah radhiyallahu anha waktu itu menaiki unta. Bimaqtali Talhah wa Zubair. Perang Jamal yang berakhir dengan gugurnya sahabat Talhah dan sahabat Zubair ibni Awam radhiyallahu anhuma. Wa asra alaf, dan asrata alaf, 10,000. Min kila tarfain, dari masing-masing kelompok. 5,000 orang yang bersama sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan 5,000 yang bersama Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dan Talha dan Zubair. 5,000 gugur dalam kejadian tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, itulah bara fitnah. Fitnah yang terjadi pada masa itu. Maka kita ahlus sunnah tetap mengucapkan radhiyallahu anhum. Wal kaf, dan menjaga lisan. Kaf, menjaga lisan, amma syajara bainahum, tentang apa yang terjadi dalam perselisihan mereka. Karena masing-masing berijtihad. Ya, ini berijtihad kisas dulu pembunuh Utsman. Ya, ini berijtihad baiat dulu baru menegakkan kisas. Masing-masing punya ijtihad. Maka ahlus sunnah ketika melihat dan mendengar kisah seperti ini, kaf, menahan lisan. dari mencela mereka, berprasangka jelek kepada mereka, kaf anhum, mendoakan radhiyallahu anhum ajma'i. Itu yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Selanjutnya, setelah selesai perang Jamal, barakallahu fikum, tafarraha Aliyun. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ba'daha likitali Muawiyah radhiyallahu anhu. Tafarraha, mencurahkan kekuatannya Ali ibn Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin setelah selesai perang Jamal. Bahkan waktu itu sahabat Talhah mendengar hadis Nabi, taqtuluka ta'ifah bahiyah. Ketika Talhah mengerti badai fitnah yang terjadi, dia pun keluar dari pasukannya. Tak kala dia mendengar hadis bahwa Ammar ibn Yasir, sahabat Nabi, ketika beliau masih hidup, mengatakan kepada Ammar, ya Ammar, taqtuluka ta'ifah bahiyah, akan membunuhmu kelompok yang bahiyah, yang melawan kepada penguasa. Maka begitu mendengar hadis ini hadis Bukhari, maka Talhah pun mundur, karena beliau melihat Ammar ibn Yasir bergabung bersama Ali bin Abi Thalib. Dia sadar, kalau begitu yang benar Amirul Mukminin adalah Ali, karena akan terbunuh Ammar oleh pihak yang melawan penguasa. Lihat, sehingga Talhah pun mundur. Namun tak kala dia di sebuah lembah, dia pun dibunuh oleh seseorang. Taib, itu dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Nah, setelah selesai perang Jamal, fitnah yang terjadi, tafarraha Ali. Ali mencurahkan tenaganya untuk menghadapi Muawiyah radhiyallahu anhu yang ada di Syam. Wa ahlu Syam wa qad da'ahum lil bai'ah. Dan penduduk negeri Syam telah diajak oleh Ali untuk berbaiat. Ila anna Muawiyah radhiyallahu anhu rafadha dhalik. Hanya saja Muawiyah radhiyallahu anhu rafadha, menolak. Kenapa menolak? Mutaliban bidami Utsman. Karena dia menuntut darahnya Utsman radhiyallahu anhu. Wa tabara Ali radhiyallahu anhu, namun Ali berpendapat, menganggap i'tabara Aliun fi'lahu hadha khurujan 'ala sultani syar'i. Lihat, karena Ali sudah dibaiat oleh kaum muslimin, ya, kebanyakan kaum muslimin membaiatnya sebagai seorang khalifah, sehingga Ali melihat Muawiyah dalam hal ini menganggap sebagai pihak yang khuruj, keluar dari kekuasaan yang syar'i. Kekuasaan yang syar'i karena Ali bin Abi Thalib telah dibaiat sebagai khalifah. Ali menganggap berarti dia telah khuruj, keluar. Fakanat mauqi'atu Siffin. Maka terjadilah pertempuran besar antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pihaknya Muawiyah radhiyallahu anhu bersama pasukannya, yang dikenal dengan perang Siffin, karena dua pasukan yang berbaris. Walamma kada Aliun radhiyallahu anhu wa man ma'ahu ayantasiru, dan tak kalah hampir-hampir, kada hampir-hampir, sahabat Ali radhiyallahu anhu wa man ma'ahu dan orang yang bersamanya, pasukannya penduduk Syam kurang lebih 60 ribu personil. Dan Ali bin Abi Thalib yang waktu itu tinggal di Irak membawa pasukan kurang lebih 120 ribu orang. Maka tak kala kondisi Ali radhiyallahu anhu dan yang bersamanya hampir-hampir menguasai keadaan, rafa'a jaisu Muawiyah radhiyallahu anhu al-masahif ala ru'usi al-asinnah. Maka Muawiyah, pasukannya Muawiyah, rafa'a mengangkat pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu al-masahif, mushaf-mushaf. Mushaf diangkat ala ru'usil asinnah, di atas tombak-tombak. Jadi tombak ditaruh, mushaf diangkat. Maksudnya apa? Damai. Pasukannya Muawiyah meminta damai. Begitu. Artinya sudah cukup pertempuran diselesaikan di sini. Artinya minta damai. Wadawatu ilal ihtikam li kitabillah. Dan pasukannya Muawiyah mengajak untuk berhukum dengan kitabullah. Namun apa yang terjadi barakallahu fikum? Wa tabara Ali dzalik khid'ah. Namun Ali menganggap ini sebagai khid'ah saja. Tipuan saja. Wa uqriha ala qabul tahkim min qibali ba'di jaisihi, dan tidak suka untuk menerima tahkim dari sebagian pasukannya. Wa khususan al-qura tadayyunan minhum, terkhusus para qura yang ada di tengah mereka. Ala istri hada tahkim, yang akhirnya terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berakhirlah pertempuran dan yang terbunuh cukup banyak. Yang terbunuh dari kelompoknya Muawiyah hampir 20 ribu kaum muslimin. Itulah fitnah. Dan penduduk Irak yang terbunuh hampir 40 ribu. Barakallahu fik. Dan selesai sudah peperangan. Maka dalam hal ini ala isri hadha, setelah selesai pasukan hadha tahkim, dhahara baina sufuf jaisu Ali man rafadha tahkim. Disinilah sejarah awal. Mulai muncul khawarij. Ya ini kata mu'alif, di belakang terjadinya hadat tahkim, zahara muncul. Baina sufuf, di antara barisan-barisan pasukannya Ali radhiyallahu anhu, man rafadot tahkim. Ada yang menolak adanya perdamaian dengan pasukannya Muawiyah. Wantaha hadha rafdu bil isyan wal khuruj. Lihat, dan berakhir penolakan ini, hadha rafdu bil isyan wal khuruj, bermaksiat dan melawan kepada Ali bin Abi Thalib yang kurang lebih pasukannya ada 12 ribu orang. Ada 12 ribu orang kurang lebih. Mereka keluar dari pasukannya Ali barakallahu fikum dan tidak menerima perdamaian ini. Bahkan mereka ini bitakfiri Aliyin. Bahkan mereka ini mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Inilah cikal bakal khawarij. Bahkan mereka punya pendapat telah kufur Ali. Undur. Lihat di sini. Kelompok khawarij mulai menampakkan kekuatan pasukannya. 12 ribu personil keluar dari pasukannya Ali radhiyallahu anhu. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi, tamruqu mariqatun inda firqatil muslimin taqtuluhum awla ta'ifatain. Hadis Muslim. Akan keluar tamruq, akan terjadi firqah, akan keluar dari pasukan, dari kelompoknya kaum muslimin, taqtuluhum awla ta'ifatain, membunuh mereka lebih utama di antara dua kelompok itu. Hadis Muslim. Itulah cikal bakal munculnya Khawarij di zaman Ali radhiyallahu an. Wa kullu man qabila tahkim, bahkan kelompok ini semengkafirkan setiap orang, man qabila tahkima, yang menerima tahkim, perdamaian tadi. Warafa'u syi'arahum, dan mereka mengangkat syiar-syiar mereka, slogan-slogan mereka. Apa slogannya? La hukma illa lillah. Slogan mereka ialah tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Lihat, ketika Ali sudah sampai ke Kufah, sedang berkhutbah di atas mimbar, maka 12 pasukan ini keluar dan di luar sana mengatakan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kita menolak perdamaian karena sudah pakai hukum manusia. Karena waktu itu pihaknya Muawiyah mengutus Amr ibn al-As sebagai dutanya, dan Ali bin Abi Thalib mewakilkan Abu Musa al-Ash'ari sebagai dutanya. Bertemulah keduanya dan ditulislah kalimat perdamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Min Aliyin bin Abi Thalib Amiril Mukminin. Maka Muawiyah, yani Amr ibn al-As mengatakan, hapus kalimat Amirul Mukminin. Hapus Amirul Mukminin. Cukup Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, hapus kalimat Amirul Mukminin, hapus. Dihapuslah kalimat Amirul Mukminin. Lihat, tawadu demi perdamaian. Maka kemudian disepakatilah perdamaian. Selesai masalah. Ali pulang ke Kufah. Sampai di kota Kufah, tatkala naik mimbar menyampaikan khutbah, 12 orang ini mengatakan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Tidak boleh pakai hukum manusia, karena telah terjadi perdamaian antara manusia dengan manusia. Sudah pakai hukum selain Allah, kata mereka. Allah musta'an. Dangkalnya pemahaman agama mereka. Padahal dalam Al-Quran, fa in hifdhum syiqaqa bainahuma, kalau kalian khawatir terjadi perpecahan antara suami dan istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuslah hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Lihat, bukankah dalam Al-Quran melakukan hukum dengan hukum manusia? Barakallahu fik. Hakim dari suami, hakim dari istri, kalau terjadi perpecahan, ambil hakim dari kedua belah pihak. Yurida islaha iwafikillah. Kalau Allah menghendaki adanya islah, Allah akan berikan taufik antara keduanya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib membacakan ayat ini, suami istri bertengkar saja pakai hakim manusia untuk mendamaikan. tapi mereka dangkal otaknya. Tidak boleh pakai hukum manusia, hukum itu hanya milik Allah. Masya Allah. Sufahaul ahlam, bodoh cara memahami agamanya. Itulah khawarij. Barakallahu fikum, itulah syiar mereka. La hukma illa lillah. Ini slogan mereka sampai hari ini. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum manusia, hukum tauhid. Ya. Ini slogan mereka. Semuanya harus pakai hukum Allah. Tidak boleh dengan hukum buatan manusia. Sehingga para teroris khawarij ketika buku mencetak buku yang dijual, pasti dicetak di situ ditulis hak cipta dilindungi undang-undang. Coba cek buku kalian, orang-orang yang berpemahaman teroris. Buku kalian yang kalian cetak dan dijual di negeri ini, pasti di bagian depan ditulisi hak cetak dilindungi oleh undang-undang. Undang-undangnya siapa itu? Undang-undangnya siapa itu? Undang-undang percetakan. Undang-undang yang dibuat manusia. Tidak boleh mengcopy, tidak boleh membajak. Hak cipta dilindungi undang-undang. Ternyata kalian nyetak buku juga pakai undang-undang manusia. Allah musta'an. Begitulah ya ibadallah, orang-orang yang mereka sufahaul ahlam. Hawala Aliun. Selanjutnya Ali hawala berusaha. Istislahuhum bil hujjati wal burhan. Ali berusaha istislahuhum mendamaikan mereka. Bil hujjati wal burhan, dengan hujjah dan burhan. Karena mereka beralasan tadi, kok pakai hukum manusia? Mendamaikan manusia dengan hukum manusia, berarti sudah tidak pakai hukum Allah. Ini tuntutan pertama. Dibacakan ayat ini. Fa in hiftum siqaqa bainahuma fab'asu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha. Bukankah di sini hukum hakim dari suami, hakim dari istri, berarti hukum manusia, pakai hakim manusia. Mereka belum mantap lagi. Lalu kalian Amirul Mukminin ketika membuat perdamaian, dihapus kalimat Amirul Mukminin. Maka Ali bin Abi Thalib berdalil ketika sulhul Hudaybiyah antara beliau dengan orang kafir Quraisy, melakukan sulhul Hudaybiyah. Apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim, kata orang kafir, hapus kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis bismillah saja, dihapus. Rasul SAW memerintahkan untuk hapus itu, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Kata orang kafir, hapus kalimat Rasulullah. Untuk apa kami memerangi kamu kalau bukan karena sebab kamu ngaku sebagai utusan Allah? Hapus. Rasul pun mengatakan hapus. Penulis ini berat menghapus. Waktu itu Ali bin Abi Thalib berat menghapus. Masa ngalah kita? Hapus. Maka dia tidak mau menghapus. Mana tulisannya? Karena beliau tidak bisa membaca. Beliau Nabi SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mana tulisannya? Wah, hapus. Dihapus oleh beliau. Bukankah beliau melakukan ini? Ini hujjah kedua. Mereka menuntut, kenapa dihapus kalimat Amirul Mukminin? Nah, itu Nabi SAW juga melakukan hal tersebut kepada orang kafir Quraisy. Dipahamkan, diajak islah. wa raja'a minhum man raja', dan rujuk yang rujuk. Yang rujuk karena lebih ada 4.000 orang rujuk mereka. Kembali bergabung dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di munadharat Ibni Abbas lahum, dengan melakukan munadharah, diskusi adu hujjah dengan Khawarij. Karena Khawarij juga pakai Quran. Jangan dikira Khawarij ini tidak bisa baca Quran. Yaqra'unal Quran ratba. Kata Nabi, Khawarij itu adalah orang-orang yang membaca Quran ratba, lenyeh. Apa lenyeh? Lenyeh itu bacanya cepat. Lenyeh. Bukan orang yang baca Qur'annya jelek, bagus mereka bacaannya. Rabba. Tetapi pemahaman mereka tidak sesuai dengan pemahamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya. Falamma lam tajid al-munasahah, maka tak kala tidak lagi didapatkan kesempatan memberikan nasihat, fiman baqiya ala inadihi wa ta'assubihi, dari kalangan orang-orang yang ala inadi, dalam penentangannya kepada Amir Mukminin Khawarij, memberontak, wa ta'assubihi, dan fanatik dengan pemahaman agamanya yang dangkal tadi, mala alaihim wa qatalahum, fakanat mauqi'atu Nahrawan. Maka condonglah Ali radhiyallahu anhu untuk memerangi mereka. Ya? Sebenarnya Ali lam yuqatil ibtida'a. Ali bin Abi Thalib tidak mengawali pembunuhan, penyerangan kepada mereka. Hatta safakud damal haram. Sampai akhirnya mereka lah yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ketika Ali mendengar Khabbab ibni Aras beserta istrinya ditangkap dan dibunuh, sang istri yang sedang hamil ditanya, kamu istrinya Khabbab ibni Aras? Iya. Kamu sedang hamil? Hubla? Na'am. Ittaqullah, katanya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Namun Khawarij ini kemudian membunuh dan membelah perut istrinya Khabbab ibni Aras, dan janin yang ada di dalamnya dikeluarkan dan dibunuh. Ini kerusakan. Membunuh sahabat Khabbab ibni Aras dan istrinya. Setelah itu bangkainya dilempar ke sungai. Maka begitu Ali mendengar tindakan Khawarij yang sangat sadis terhadap kaum muslimin, maka Ali bin Abi Thalib pun memberangkatkan pasukannya ke sungai Nahrawan yang ada di Irak sana, di Nahrawan. Wa abadahum illa nafaran qalila, dan dihabiskanlah mereka kecuali nafaran qalila, sekelompok manusia yang sedikit. Farru ila ba'dil buldan. Sekelompok manusia yang sedikit ini, mereka pun lari ke beberapa negara-negara. Ada yang ke Mesir, ada yang ke negeri-negeri yang lain. Mereka barakallahu fikum yang akhirnya nanti bersepakat pada musim haji, mereka ingin membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr ibn al-As. Itulah makar mereka, membunuh darah yang tidak boleh dibunuh dari kalangan kaum muslimin. Dan mereka sangat kejam terhadap kaum muslimin, dan mereka juga berusaha membunuh penguasa-penguasa kaum muslimin. Itulah tindakan sejarah awal sifat Khawarij yang disebutkan di dalam penjelasan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.